Kadia. Dia menuju hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi dari syirik itu yang menghilang. Al-fana itu artinya kan menghilang. Menghilang dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Menghilang, meninggalkan perbuatan syirik dan beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Wa anraati ghairi bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Menghilang dari mataati segala selain Allah dengan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa anitawakkul an ghairi bi tawakkul alaihi. Menghilang dari bertawakal kepada selain Allah dengan bertawakal kepada Allah semata. Itu yang afana syar'i ad-dini. Wa an mahabbati masiwahu bi mahabbati wa mahabbati rasulih. Meninggalkan, menghilang dari mencintai apa yang selain Allah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Wa an khaufi ghairihi bi khaufihi. Menghilang dari takut kepada selain Allah, takut kepada Allah. Bi haitsu la yattabi'u 'arfu hawahu ya bi ghairihi min Allah. Kesimpulannya, di mana seorang hamba tidak mau mengikuti hawa nafsunya di luar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut al-fana ad-din asy-syar'i. Menghapus, menghilangkan segala gantungan harapan kepada Allah dan bergantung kepada Allah semata. Taat kepada Allah dengan taat kepada Allah semata. Ya, kesimpulannya adalah yaitu dia tidak melakukan hawa nafsunya kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri petunjuk. Ya, sesuai dengan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bi haitsu yakunu Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di mana ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Ini yang hadis kemarin kita bacakan. Zaqa ta'ul ta'man ya man kunna fihi aman. Salasun man kunna fihi ya zaqa ta'mal iman. Tiga sifat yang bila dimiliki oleh seorang dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakun Allah wa rasul habba ilaihi mimma siwahuma. Wa alla yuhibbul mar'a illa lillah. Wa ayakraha ayukzafa finna ayukra ayauda fil kufri kama yakra ayukzafa finnari. Pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala selain dua keduanya. Menjadikan Allah yang lebih cintai dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala apa-apa selain keduanya. Dan dia tidak mencintai seseorang ya illa lillah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api neraka. Kama qala ta'ala. Ini menandakan al-fana, menghilang dari mencintai selain Allah dan menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in ka'abakum wa abna'akum wa ikhwanakum wa amwal taraftumuha tirjatun takhshawna kasadaha wa sakinu tarlawnaha habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan Muhammad, jika orang tua kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kerabat kalian, harta yang kalian kumpulkan ya, perdagangannya yang kalian takut kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian senangi lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fattabasu, maka tunggulah pada kalian sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu huwa mimma amara bihi rasuluh. Ini semuanya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amfana ussani, ada fana yang kedua kata beliau adalah waladhi yadhkuru ba'du sufiyya, yaitu fana yang disebutkan oleh sebagian orang sufi, wa huwa ayufniya an syuhudi masiwallah, yaitu dia menghilangkan menyaksikan segala apa dari selain Allah

wahdatul wujud. Kalau tadi belum sampai ke wahdatul wujud dia, cuma dia melihat semua yang dia lihat ini adalah hakikatnya adalah wujud Allah. Maksudnya Allah berada pada setiap tempat, pada gerakan setiap makhluk itu. Cuman gambar dan bentuknya yang berbeda-beda, hakikatnya itu adalah syuhud. Allah memperlihatkan dirinya di situ. Gitu. Kalau wujud, wujud, tidak ada yang ada terlihat ini kecuali itu semuanya Allah menurut dia. Jadi fana usyuhud dan fana ulwujud. Ya, jadi wujudnya makhluk adalah wujudnya khalik. Bahwa wujud itu satu bi'ainihi. Wujud ini satu. Maka di sini sebagai tokoh sufi mengatakan dirinya itu Tuhan. Sebenarnya Ibn Rabi mengatakan ma fil jubba illahu, tidak ada yang dalam baju ini kecuali dia. Dia mengaku Tuhan saja dirinya. Kesemua wujud ini wujud Tuhan. Itu akidah wahdatul wujud. Sudah kita katakan muara dari keyakinan-keyakinan yang berat. Tiga bab yang kita bahas. Keliru dari bab asma wa sifat, keliru yang asma wa sifat di sini apa keyakinan berhubungan dengan ini? Itu orang yang mengatakan bizahatihi fi kulli makan. Ini efek dari orang salah meyakini dan mengingkari sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah itu berada di mana-mana. Ini langkah ke jalan-jalan menuju wahdatul wujud. Demikian pula dalam mazhabul iman, yaitu ketika dia memberi definisi iman, apa katanya? Adalah ma'rifah. Kemudian demikian pula kekeliruan dalam memahami apa beriman kepada takdir, yaitu mazhabnya Jabriyah. Jadi Jahmiyah itu cikal bakal lahirnya paham-paham yang berbagai paham di antara wahdatul wujud itu. Nah, baik. Fahadha qawl al-ittihad wal-ittihad alladhina hum min adil ibad. Inilah pendapatnya orang ahlul ittihad, yaitu orang berkeinginan bersatunya khalik dengan makhluk. Wal-ittihad adalah mereka-mereka yang sesat-sesatnya para makhluk. Jadi istilah sufi dalam masalah ini ada tiga. Ada hulul, ada ittihad, ada wahdatul wujud. Berbeda-beda pemahamannya itu. Kalau ittihad, ittihadiyah, aliran ittihadiyah, ini sebetulnya dibahas oleh Syekh Islam Taimiyah dalam kitab beliau Bughyatul Murtad dan kitab beliau Aqidah Safadiyah. Belum membantah akidah wahdatul wujud dan ittihadiyah dan hulul di situ. Ittihad terbagi dua, ada am, ada khos. Maksudnya Allah bersatu dengan makhluknya secara utuh ke semua makhluk, itu ittihadul am. Ada ittihadul khos, Allah bersatu dengan orang-orang tertentu, dengan wali, dengan apa, seperti keyakinan Nusairiyah itu. Jadi katanya dalam zatnya guru-guru mereka, wali-wali mereka itu bersatu zat Allah. Nah itu beda antara ittihadul am dan khos. Nah gambarnya ittihad itu begini, orang ittihad meyakini pertama itu ada khalik, ada makhluk, ada khalik, ada makhluk, lalu bersatu. Itu ittihad namanya. Nah bersatunya ini ittihad. Apa bentuknya? Ittihad itu adalah pamannya ketika dalam bahasa artinya gambarannya mana ittihad itu? Ketika antum campur gula dengan air atau dengan teh, gula, air, susu semua dicampur, ittihad. Di awal beda-beda. Setelah ittihad antum enggak bisa lagi membedakan mana teh, mana air, mana gula. Itu ittihad. Jadi nanti kesimpulannya wahdatul wujud. Kalau ittihadul am, kesimpulannya wahdatul wujud. Makhluk bersatu, tidak ada yang wujud kecuali. Jadi akhirnya setelah ittihad tidak bisa lagi dibedakan makhluk mana makhluk. Itu ittihad. Jadi ittihadul am yang mengatakan Allah utuh bersatu dengan semua makhluknya, itu adalah akidah wahdatul wujud nanti. Kemudian atau meyakini ittihadul Allah bersatu dengan sebagian guru-guru mereka. Maka mereka ada yang sujud ke gurunya, selamacam-selamacam itu. Sebenarnya peristiwa dan selamacamnya itu kan begitu. Karena meyakini mereka